إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sambil kita pada ucapan Abu Muhammad al-Maqdisi yang dinukil oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah, waqad balagha syaitan minhum an 'adzabahum fid dunya qabla al-akhirah. Bahwasanya syaitan telah mencapai ini godaannya sampai mengadab mereka di dunia sebelum diadab di akhirat. Wa akhrajahum an ittiba'ir rasul, dan dikeluarkan mereka oleh iblis dari ketaatan dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhalahum fi jumlati ahli tanattu' wal ghulu, kemudian diseret untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang ekstrim, golongan orang-orang yang ghulu berlebih-lebihan, ahli tanattu'. Wa hum yahsabuna annahum yahsiluna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Qul inna a'udzubikumullahi minas syaitonir rajim, hormati. Disebutkan selanjutnya, faman arada at-takhallus min hadhihi al-baliyah falyastash'ir anna al-haqqa fi ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barang siapa yang ingin selamat, ingin menghindar dari bencana yang seperti ini bencana was-was, maka hendaklah dia yastasyir, hendaklah dia merasakan bahwa kebenaran adalah dengan mengikuti sunnah. Hendaklah dia meyakini bahwa yang namanya hak adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi qawlihi, dalam ucapan-ucapannya, wa fi'lihi, dalam perbuatan-perbuatannya, wal ya'zim 'ala suluki tariqatihi, dan hendaklah bertekad, berazam untuk mengikuti jalan beliau. Azimatan azimata man la yashuk annahu 'ala siratal mustaqim, dengan tekad seorang yang tidak ragu bahwa jalan Nabi itulah jalan yang lurus. Wa anna ma khalafahu min taswili iblis wa waswasatihi, dan bahwasanya selain itu, selain jalan Nabi, maka itu adalah taswil iblis, itu adalah tipu daya iblis dan bisikan-bisikan iblis. Wa yuqin annahu aduwwun lah, dan meyakini bahwa iblis adalah musuhnya. La yad'uhu ila khair, dan musuh dia, musuh Allah iblis, tidak akan mengajak kepada kebaikan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, hanya saja yang namanya iblis mengajak golongannya agar menjadi penduduk neraka Sa'ir, agar menjadi penghuni neraka Sa'ir. Demikian disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 6. وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كائنا ما كان. Dan hendaklah meninggalkan at-ta'rij ala kulli ma khalafa tariqati Rasulullah SAW. Hendaklah meninggalkan at-ta'rij. Ta'rij adalah naik setingkat demi setingkat untuk mengikuti jalan yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diperintahkan untuk wal yatruk, tinggalkanlah itu. Tinggalkanlah mengikuti jalan-jalan lain yang menyelisihi jalan Rasul. Kainan makan atau kainan makan, jalan manapun, jalan siapapun. Fa innahu la yashukku anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ala siratal mustaqim. Karena dia tidak ragu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas jalan yang lurus. Dalil-dalilnya sudah dibawakan kemarin, yaitu dikatakan innaka la'ala siratal mustaqim, sesungguhnya engkau sungguh-sungguh di atas jalan yang lurus. Maka Rasulullah SAW benar-benar di atas jalan yang lurus dan tidak ragu. Maka siapa yang ingin berjalan di jalan yang lurus, maka hendaklah berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man syakka fi hadza falaysa bimuslim. Siapa yang ragu, maka dia bukan muslim. Demikian dikatakan. Siapa yang ragu bahwasanya jalan Nabi bukan jalan, atau yang ragu-ragu bahwa jalan Nabi adalah jalan yang lurus, berarti dia bukan muslim. Seorang muslim meyakini bahwa jalan Rasulullah jalan yang lurus. Bimbingan Nabi lah bimbingan ke jalan yang lurus. Wa man 'alimahu fa ila aina al-'udul 'an sunnatihi. Sedangkan siapa yang tahu dengan yakin bahwa jalan Rasul itulah jalan yang lurus, maka ila aina al-'udul, kemana dia akan menyimpang dari sunnahnya? Kemana dia akan berpaling dari sunnah Nabi? Wa yashay'in yabtaghi al-'abd ghayra tariqatihi. Kalau sudah tahu itu jalan yang lurus, maka apa yang diharapkan oleh seorang hamba selain jalan itu? Wa yaqulu nafsihi, dan orang yang yakin akan berkata pada dirinya, alasti ta'lamina anna tariqata rasulillahi hiya siratal mustaqim, mengatakan pada dirinya sendiri, bukankah engkau tahu bahwa jalan Rasulullah itulah jalan yang lurus? Fa idza qalat lahu bala, kalau jiwanya berkata iya, kami yakin bahwa itu adalah jalan yang lurus, maka dia berkata lagi pada dirinya, wa hal ba'da tariqatil jannah fa hal kana yaf'al hadza, apakah Rasulullah SAW melakukan yang seperti ini? Ini orang yang mukmin, yang yakin bahwa jalan Nabi adalah jalan yang lurus, maka dia tidak bisa tergoda oleh waswasah. Ketika bisikan waswasah, bisikan dari syaitan kepada dirinya mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, dia akan berkata, bukankah jalan Nabi itu jalan yang lurus? Kalau hatinya meyakini, maka dia akan berkata, kalau begitu, apakah Rasulullah melakukan yang begitu? Fasataqulu la, maka jiwanya akan berkata, tidak, Rasul tidak mengerjakan yang demikian. Kalau Rasul tidak mengerjakan yang demikian, fal famada ba'dal haqqi illa dhalal, kalau begitu apalah setelah kebenaran kecuali kebatilan? Apakah selain hak kecuali kebatilan? Wa hal ba'da tariqatil jannah ba'da tariqil jannah illa tariqun nar, bukankah apakah ada jalan selain jalan surga kecuali jalan kepada neraka? Ini jalan selain jalan surga berarti jalan neraka. Wa hal ba'da sabilillahi wa sabili rasulihi illa sabili syaitan, dan selain jalan Allah jalan-jalan Rasul berarti jalan syaitan. Fa in ittaba'ta sabilahu kunta qarinahu, kalau engkau mengikuti jalan syaitan berarti engkau qarinnya syaitan, temannya syaitan. Wa sataqulin, maka jiwa tadi secara fitrahnya akan berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin, duhai kiranya aku dan kamu wahai iblis ada jarak yang sangat jauh sejauh timur dan barat. Masyriqain ini masyriq wal maghrib, bu'dal masyriqain yakni sejauh timur dan barat. Fa bi'sal qarin, sungguh syaitan adalah sejelek-jelek teman. Syaitan adalah sejelek-jelek qarin. Qul inna a'udzukum Allah. Wal yanzur ahwal as-salaf. Silakan lihat keadaan para salafus saleh. Wa fi mutaba'atihim li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah mereka bagaimana mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Falyaqtadi bihim. Kemudian ikutilah mereka. Ini ikuti bagaimana salafus saleh dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal yakhtar tariqahum, hendaklah memilih jalan mereka. Faqad rawayna an ba'dihim annahu qala, dan kami telah meriwayatkan dari mereka bahwa di kalangan mereka ada yang berkata, laqad taqaddamani qaumun law lam yujawizu bil wudhu'i dhuhur ma tajawwazuhu. Sungguh telah lewat sebelumku satu kaum, kalau mereka dalam wudhunya tidak lebih dari kukunya yang dicuci, maka niscaya aku pun tidak akan melebihi dari kuku. Sampai mereka menyatakan demikian, laqad taqaddamani qaumun, sungguh telah lebih dulu dari aku satu kaum. Ini para sahabat, para salafus saleh. Laulam yujawizu bil wudhu'i dhuhur, kalau saja mereka itu tidak lebih dari kukunya yang dicuci ketika wudhu, maka kami pun enggak akan lebih dari apa yang mereka lakukan. Demikian cara mereka ittiba kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita lihat ukuran para salafus saleh adalah sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan ukuran mereka para muwaswisin adalah bisikan syaitan. Ukurannya adalah kayaknya kurang. Sepertinya masih ada yang kurang kena, atau sepertinya ini kurang lengkap, atau ini terlalu sedikit, ini terlalu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ukurannya hanya perasaan hatinya dan bisikan-bisikan syaitan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka melakukan hal-hal dalam rangka ihtiyat, katanya dalam tanda petik, dalam rangka kehati-hatian katanya, mereka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti mereka menyelisihi Nabi. Maka pertanyaannya kepada mereka, yakinkah kalian bahwa Rasulullah sallallahu itu berjalan di jalan yang lurus? Kalau mereka tidak yakin, mereka kafir, bukan muslim. Iya toh? Kalau mereka mengatakan saya tidak yakin kalau jalan Nabi itu jalan yang lurus, berarti dia masih kafir, belum masuk Islam. Kalau dia muslim pasti akan menyatakan, ya tentu jalannya Rasul itu adalah jalan yang lurus, jalan Nabi adalah jalan siratul mustaqim, kami yakin itu. Kalau kamu yakin, maka saya tanya pada kalian, apakah Rasulullah SAW melakukan apa yang kamu lakukan? Kalau dia menjawab tidak, maka kita katakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau Rasulullah SAW tidak melakukan, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah hak, yang selain hak berarti batil. Rasulullah SAW memegang jalan yang lurus, berarti selain jalan yang lurus adalah jalan yang bengkok, selain jalan Rasul adalah jalan syaitan. Ya khanibirina azakumullah, demikian cara berpikirnya para salafus saleh, sehingga mereka berkata, sungguh telah lewat satu kaum, ini para sahabat, yang kalau mereka tidak lebih dalam mencuci ketika wudhu hanya kukunya, maka kami pun tidak akan lebih dari apa yang mereka lakukan. Qultu huwa Ibrahim an-Nukhai. Saya katakan kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud oleh Abu Muhammad al-Maqdisi adalah ucapan Ibrahim an-Nukhai. Ucapan tadi, ucapan laqad taqaddamani qaumun law lam yujawizu bil wudhu'i dhuhur ma tajawaztuhu, itu adalah ucapan Ibrahim an-Nukhai rahimahullahu taala. Wa qala Zainul Abidin yawman libnihi. Zainul Abidin rahimahullahu taala wa radiyallahu anhu mengatakan pada anaknya, ya bunayya ittakhidh li thawban albasuhu inda qada'il haja. Wahai anakku, carikan untukku satu pakaian khusus untuk aku pakai ketika buang air. Kenapa? Fa inni ra'aitu dzubab yasqut 'ala syai' thumma yaqa'u 'ala dzaub. Karena aku melihat lalat, dia hinggap di tempat yang kotor, kemudian dia hinggap di baju. Maka aku ingin kalau aku buang hajat, aku hanya pakai baju khusus, baju tertentu yang tidak dipakai untuk sholat. Tsumma tabaha, tiba-tiba dia sadar dan berkata, "Ma kana lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuhu illa thawbun wahid fatarakahu." Tidaklah Rasulullah SAW dan para sahabatnya kecuali memakai pakaian yang sama ketika buang hajat dan ketika sholat. Maka enggak jadi dia lakukan. Lihat, Bagaimana ittiba'nya mereka? Padahal secara otak mereka, secara perasaan mereka, ini lebih ihtiyat. Tetapi dia melihat Rasulullah SAW yang lebih mulia, Rasulullah SAW yang lebih suci, lebih bersih, Rasulullah yang berada di atas jalan yang lurus, tidak melakukannya. Dan lalat di zaman Rasulullah ada, sama seperti di zaman beliau, di zaman Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Qulibna a'udzukumullahu qom muslimin syahrmati. Lihat bagaimana mereka istibaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yahim bil amri wa ya'zim alaihi, pernah bertekad untuk melakukan sesuatu, pernah berniat untuk melakukan sesuatu. Fa idza qila lahu, tiba-tiba dikatakan, lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ini belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar pun berhenti dan tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena disampaikan kepadanya, lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Hanya kalimat, lam yaf'alhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berhenti. Baik, kalau ini ukurannya, saya tanyakan sekarang kepada mereka, para muwaswisin, para ahlul waswas, apakah yang mereka lakukan yaf'alhu Rasulullah? Fa'in lam yaf'alhu Rasulullah, maka semestinya mereka intahau seperti intaha Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mestinya mereka berhenti, jangan lagi melakukan sebagaimana berhentinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika diingatkan, lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hatta innahu qala, hingga beliau pernah berkata, laqad hamamtu an unhiya an labsi hadhihi thiyab. Sungguh aku sangat ingin untuk berhenti memakai pakaian jenis ini. Kenapa? Fa innahu qad balaghani, karena sudah sampai kepada aku berita bahwa pakaian ini dicelupnya dengan najis. Dicelupnya ketika mewarnai dengan najis, bibaulil ajaiz, dengan campuran air kencingnya orang-orang tua mereka. Faqala lahu abi, maka berkata ayahku kepadanya, malak, malak antunhi, fa inna Rasulullah SAW qad labisaha wa lubisat fi zamanih. Kenapa engkau mau menghentikan memakai pakaian seperti itu? Pakaian jenis itu telah dipakai oleh Rasulullah SAW dan dipakai oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wasallam. Walau alimallahu anna labsaha haramun labayyanahu lirasulih. Kalau saja Allah mengetahui bahwa itu adalah pakaian yang haram, pasti Allah akan berikan wahyu kepada nabinya. Pasti akan diingatkan bahwa itu haram. Labayyanahu, tentu akan diterangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Umar, sadaqta, engkau benar. Maka tidak jadi menghentikan untuk memakai pakaian jenis tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, ala kulli hal, dibikin dari apa yang mereka lakukan, berita-berita katanya-katanya, pertama belum tentu. Yang kedua, wa in sahha, kalaupun berita itu benar, bukankah pakaian itu dicuci? Apakah dicuci tidak hilang? Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat, hati-hati dari waswasat syaitan. Padahal yang namanya pakaian ketika dicuci dengan air, dan kemudian tidak tersisa bau najis, tidak tersisa warna najis, tidak tersisa bentuknya atau dalam keadaan tiga perkara, warna, bau, dan rasa najisnya hilang, maka itu cukup. Cukup sebagai dalil bahwa pakaian tadi suci dan boleh dipakai untuk sholat. Qanibirina azakumma, kadang ada yang berkata bahwa salah satu jenis pakaian diceluk dengan sesuatu dari campuran darah. Kadang-kadang syubhat, tidak terjadi dengan sebenarnya, hanya membuat gelisah kaum muslimin. Bahwa sarung jenis ini ada campuran ininya, sarung jenis itu ada campuran ininya, najisnya dan sebagainya. Ketika dibikinnya. Nah dipakai saya sudah dicuci setiap hari. Dipakai sehari, dicuci sehari. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Apakah tidak terangkat najis itu? Kok jadi jenisnya yang diharamkan? Aku tidak lagi mau memakai jenis itu. Man ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi ketika diingatkan bahwa Rasulullah SAW memakai jenis itu, dan para sahabat memakai jenis itu, maka Umar menyatakan, sadaqta, engkau benar. Thumma liya'lam anna sahabah ma kana fihim waswis. Dan perlu diketahui bahwasanya di kalangan para sahabat tidak terdapat seorang waswis pun. Di kalangan para sahabat tidak terdapat orang yang waswas seorang pun. Walau kanatil waswasah fadilatun, lamadzakharaha an rasulihi wa sahabatihi. Kalau saja waswas itu adalah perilaku yang baik, kalau saja waswas itu adalah menunjukkan kesolehan seseorang, bahwa orang itu sangat berhati-hati, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan orang yang seperti itu solehnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah menyimpannya sendiri. Iddakharaha maksudnya menyimpannya untuk di masa lain dan tidak diberikan pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ditentukan atau tidak ditakdirkan adanya seorang saja yang muaswis di zaman itu. Kalau itu fadilah, kalau itu kemuliaan, kalau itu kesolehan, kalau itu masya Allah kehati-hatian yang bagus, kehati-hatian yang menunjukkan orang itu mukmin shadiq yang sungguh-sungguh beriman dan sangat berhati-hati. Kalau saja itu suatu keutamaan, tidak mungkin Allah biarkan tidak terdapat di zaman Rasul. Khonibidina azakumullah. Wahum khairul khalqi wa afdaluhum. Padahal mereka sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah SWT. Nabi dan kemudian para sahabatnya. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun muaswis di zaman Nabi. Walau adraka Rasulullah SAW al-muaswisin lama qatahum. Kalau saja Rasulullah SAW mendapati orang yang waswas seperti itu, niscaya Rasulullah SAW akan marah pada mereka. Walau adrakahum Umar, la darabahum wa adzabahum. Kalau saja Umar mengetahui ada orang yang waswas seperti itu, niscaya akan dihukum oleh Umar, akan dipukul oleh Umar dan akan ditakdim, dididik dengan pukulan-pukulan oleh Umar. Walau adrakahum as-sahabah, la badda'uhum. Kalau saja diketahui oleh para sahabat ada orang yang muaswis seperti itu, niscaya akan dibid'ahkan oleh para sahabat. La badda'uhum, akan ditabdi' oleh para sahabat. Waha ana azkur ma ja'a fi khilafi madhabihim ala ma yassarahu Allah ta'ala mufassala. Dan di sini aku akan berikan untuk para pembaca, kata Ibnu Qayyim, semua apa yang diriwayatkan yang ternyata berbeda dengan madhabnya ahlul waswas. Berbeda dengan madhab mereka. Kita akan sebutkan dengan rinci satu persatu. Ma yassarullah, apa yang Allah mudahkan, yani insyaallah, apa yang Allah mudahkan kita akan sampaikannya mufassalan secara rinci. Sehingga jangan heran, nanti akan dibahas pembahasan-pembahasannya satu persatu, sampai sekian puluh halaman untuk menjawab syubhat yang satu halaman kemarin. Dijawab dengan sekian puluh halaman oleh Ibnu Qayyim dari berbagai macam ucapan para ulama dan dari berbagai macam kejadian-kejadian dalam masalah fikih, apakah dalam niat khusus dibahas, dalam masalah salat khusus dibahas, dalam masalah wudu khusus dibahas, dalam masalah taharah, dalam masalah sekian masalah dibahas satu per satu oleh beliau, termasuk masalah talak, masalah rujuk dan seterusnya. Yang pertama akan dibahas masalah niat. Fin niyah fi taharah wa salah. Niat dalam taharah dan dalam masalah salat. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-niyyatu hiya al-qasdu wal-'azmu 'ala fi'li syai'. Yang namanya niat adalah kehendak dan keinginan untuk berbuat sesuatu. Wa mahalluha al-qalb. Yang namanya kehendak dan keinginan tempatnya adalah di dalam hati. Beda dengan yang diucapkan di lidah. Kalau seorang mengucapkan di lidah, itu bukan niat namanya. Dalam bahasa Arab bukan nawa. Kalau dikatakan fulanun nawa atau nawa fulanun kada, dia tidak berucap apapun. Dia tidak berucap apapun. Kalau dikatakan nawa fulanun bikada atau nawa fulanun bikada, dia tidak mengucapkan apapun. Tetapi kalau dia mengucapkan sesuatu, saya akan begini, saya akan begitu, akan dikatakan dengan bahasa Arab qarrara taqriran. Fa qarrara ikrar. Di lidah namanya ikrar, dalam hati namanya niat. Maka dikatakan Ibnu Qayyim mahalluha al-qalb. La ta'alluqa laha bil lisani aslan, tidak berkait dengan lidah sedikit pun. Walidzalika lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la an ashabihi fi niyyati lafdun bihal. Oleh karena itulah tidak dinukil dalam riwayat manapun dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabatnya, tentang lafaz-lafaz niat sama sekali. Tidak dinukil dari Nabi, tidak dinukil dari para sahabatnya dalam riwayat apapun, riwayat sahih atau riwayat dhaif, enggak ada. Tentang lafaz niatnya bagaimana? Wala sami'na anhum dzikri dzalik, bahkan kami tidak mendengar dari mereka tentang sebutan lafaz niat. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس. Sedangkan apa yang diada-adakan, hadhil ibarat, lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang diada-adakan oleh beberapa orang kaum muslimin untuk membuka taharahnya atau membuka salatnya, itu telah dijadikan oleh syaitan sebagai tempat pijakan syaitan dalam berperang untuk melawan ahlul wiswas atau untuk menggiring ahlul wiswas. Yahbisuhum indaha, syaitan akan menahan mereka di sana, di tempat yang mereka mengada-adakan kebid'ahan tadi. Yu'adzibuhum fiha, syaitan akan mengadab mereka, menyiksa mereka di sana. Wa yuqi'uhum fi talabi tashihiha, dan akan dijatuhkan mereka dalam gelombang untuk perbaikan kalimatnya. Ini kurang pas, ini kurang pas, terus begitu. Fa tara ahaduhum yukarriruha, maka kamu lihat mereka terus mengulang-ulangnya. Wa yajhad nafsahu fi talaffuz biha, dan bersungguh-sungguh memaksakan dirinya untuk melafazkan dengan lafaz yang tepat. Walaisat minas salati fi syai, padahal itu tidak termasuk salat sedikit pun. Tidak termasuk bagian dari salat sama sekali. Qala innama an-niyyah qasdu fi'li syai, yang namanya niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Qala ibn a'azakumullah syaikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala menyatakan, sungguh kalau saja seseorang diperintahkan untuk beramal sesuatu tanpa niat, maka niscaya itu adalah amrun bima la yutaq. Kalau saja seseorang diperintahkan untuk melakukan sesuatu tapi tidak boleh ada niat, maka niscaya itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Ya kan? Ya Pak ya. Bisakah seorang melakukan sesuatu tanpa niat? Seorang yang melakukan sesuatu tanpa niat adalah yang melakukan dengan tidak sengaja. Itu tanpa niat namanya. Baik. Sekarang diperintahkan, ayo lakukan. Dengan tanpa niat. Mungkin apa enggak mungkin? Lakukan sesuatu dengan tidak sengaja. Cepetan. Segera. Jangan bisa. Kalau saya melakukan berarti saya sengaja. Dan kalau sengaja berarti saya punya niat. Maka dia katakan, amrun bima la yuta. Kalau diperintahkan dengan sebaliknya, untuk beramal dengan niat, maka niscaya tanpa niat, maka orang itu niscaya akan sulit. Berarti itu adalah amrun la bima la yutaq, perintah untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Kenapa? Karena otomatisnya setiap orang beramal pasti punya niat. Hanya saja Rasulullah SAW memerintahkan untuk luruskanlah niatnya. Yang tadinya kamu niatnya untuk manusia, jangan, untuk Allah SWT. Luruskan niatnya. Ketika kamu beramal, beribadah, niatkan ikhlas lillah wa billah dalam hati kamu. Qul inna a'udzubikum wa muslimin yang saya hormati. Wa kullu 'azimin 'ala fi'lin fa huwa nawihi. Maka setiap orang yang berkeinginan, bertekad untuk melakukan sesuatu, berarti orang itu sudah punya niat. La yatasawwar infikaku dzalika 'anin niyyah fa innahu haqiqatuha. Dan tidak tergambarkan bisa terpisahnya niat dari perbuatan. Karena niat itulah hakikatnya, atau keinginan itulah merupakan hakikat niat itu sendiri. Yani kalau saja ada orang berbuat tanpa niat, enggak mungkin. Kenapa? Karena keinginan dia untuk berbuat itu sudah dikatakan niat. Fala yumkin adamuha fi hali wujudiha. Maka tidak mungkin enggak ada niat ketika orang sengaja-sengaja melakukan sesuatu. Enggak mungkin enggak ada niat. Pasti, pasti, pasti ada niat. Wa man qa'ada liyatawadda faqad nawal wudu. Ketika seorang duduk atau jongkok untuk berwudu di hadapan gayungnya atau di hadapan tempat airnya, maka orang itu sudah berniat untuk berwudu. Wa man qama liyusalli faqad nawal shalah. Siapa yang berdiri menghadap kiblat, maka dia sudah berniat untuk sholat. Wala yakadul aqil yaf'al syai'an minal ibadat wala ghairiha bighairi niyyah. Dan tidak tergambarkan oleh seorang berakal pun adanya manusia yang mengerjakan ibadah-ibadah atau lainnya tanpa ada niat. Enggak tergambarkan, pasti ada niat. Fa niyyatu amrun lazimun li af'alil insanil maqsudah. Maka yang namanya niat adalah perkara yang mesti ada pada setiap perbuatan-perbuatan yang sengaja-sengaja dikerjakan. Maksudah yang sengaja-sengaja dikerjakan. La yahtaju ila ta'abin wala tafsil. Maka tidak perlu berlelah-lelah. Enggak perlu bersusah payah untuk mewujudkan niat. Usalli, usalli, saya sholat, saya sholat. Iya paham, kamu berdiri menghadap kiblat sudah tahu kalau kamu akan sholat. Walau arada ikhla'a fa'alih ikhtiariyah. An-niyatin la'ajiza an dhalik. Kalau saja dia berkehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan dipisahkan dari niat, niscaya dia tidak akan mampu, enggak akan bisa. Coba siapa yang bisa mengerjakan sesuatu tapi enggak boleh ada niat? Siapa yang mampu untuk mengerjakan sesuatu dengan sengaja tapi jangan niat? Ikhwan bin na'azakumullah, niscaya menjadi sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang la yutaq, yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Walau kallafahu Allah azza wa jalla shalah wal wudu bighairi niyyah lakallafahu ma la yutiq. Ikhwan bin na'azakumullah, kalau saja Allah membebani seseorang, Allah azza wa jalla membebani seseorang untuk salat dan wudu tanpa niat, niscaya itu adalah beban yang sulit untuk dikerjakan. Wala yadkhul tahta wus'ihi, dan berarti perkara yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Wa ma kana hakadha fama wajhu at-ta'ab fi tafsilih. Kalau demikian keadaannya, maka apa sisi yang mendorong orang untuk bersusah-susah berniat dengan lafadznya? Wa in syakka fi husuli niyyatihi fa huwa nau'u junun. Kalau saja dia ragu, saya ini punya niat apa belum, maka itu adalah sesuatu dari jenis kegilaan, salah satu jenis dari jenis junun. Kenapa? Karena sudah lumrah orang berbuat sesuatu pasti punya niat. Tiba-tiba dia ragu, saya sudah niat belum ya? Sudah niat belum. Lah kamu tadi wudu itu untuk apa? Ya untuk salat. Ya berarti sudah punya niat untuk salat. Lah kamu tadi berdiri di shaf itu apa? Ya untuk salat. Ya berarti sudah punya niat. Kamu ketika mengangkat tanganmu, Allahu Akbar, apa itu maksudnya? Ya mau salat. Ya berarti kamu sudah punya niat. Allah yahdina wa iyyak. Qul inna a'udzubikumullah idza taqara ibn qayyim wa huwa naw'u jununin fa inna 'ilmal insani bi hali nafsihi amrun yaqini. Karena seseorang atau perkara ilmu tentang diri seseorang, maka dia pasti tahu tentang dirinya secara yakin. Kalau dia ragu tentang dirinya, maka sungguh imma dia itu majnun wa imma dia juha atau kawannya juha. Yang dikisahkan oleh Dzahabi di dalam kitab khusus orang-orang dungu, Hamqa judulnya, Akhbar al-Hamqa atau Akhbar al-Hamqa, berita-berita orang-orang dungu, berita-berita sungguh terjadi, bukan khayal. Ada seorang yang kemudian dia memakai kalung yang aneh dari kerang-kerang dan sebagainya. Ditanya, kamu ini pakai kalung itu supaya apa? Supaya saya ingat. Kalau saya hilang, saya tahu di mana saya. Katanya. Kalau saya hilang, saya tahu di mana saya. Katanya. Kadang ada tandanya. Akhirnya sama kakaknya dipermainkan. Ketika dia tidur, diambil kalungnya, dipakai sama kakaknya. Ketika dia bangun, melihat kalungnya ada di kakaknya, anta ana, faman ana, katanya. Engkau adalah saya, di mana saya? La haula wa la quwata illa billah. Mereka wajar, karena memang hamqa, memang orang-orang ahmak. Diceritakan untuk pelajaran bahwa kalian hendaklah bersyukur, kalian tidak seperti mereka dungunya. Qul inna a'udzubikumullah, saya tadi wudu untuk apa ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya udah niat belum tadi untuk salat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia berdiri shaf, saya udah niat belum? Kamu ini berdiri di shaf, masuk ke masjid, jalan dari rumah, berwudu, itu belum niat untuk salat. Dan kamu masih ragu kalau kamu itu punya niat. Wallahi kawannya juha. Ini kawannya orang tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan, وَمَنْ قَامَ لِيُصَلِّ صَلَاتَ الظُّهْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَكَيْفَ يَشُكْ فِي ذَلِكَ. Kalau orang itu sudah berdiri di belakang imam untuk sholat duhur, bagaimana dia ragu kalau dia itu punya niat untuk sholat dan sholatnya sholat duhur? Walau da'ahu da'in ila syuglin fi tilkal hal. Kalau saja ada orang yang ngajak untuk kerja pada saat dia sudah berdiri di belakang imam untuk sholat duhur, kemudian dia ingatkan, ayo kita kerja dulu, ayo kita makan dan sebagainya, apa dia jawab? Niscaya dia akan jawab, sebentar saya mau sholat duhur. Iya kan? Berarti punya niat atau gak punya niat? Punya. Di hatinya punya niat. Tetapi orang itu ragu terhadap apa yang diyakini dalam hatinya sendiri. Fahadha nau'un minal junun. Qanifidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan, kalau saja dipanggil untuk suatu kerjaan, kesibukan, padahal dia sudah berdiri di belakang imam untuk salat duhur, niscaya dia akan berkata, inni mustaghilun uridu salat duhur, aku sibuk, aku sekarang ingin salat duhur. Walau qala lahu qailun fi waqti khurujihi ila salah. Kalau saja orang itu ditanya ketika keluar dari rumahnya menuju masjid, aina tumdi? Oh, aina tumdi? Mau kemana kamu? Niscaya orang itu akan menjawab, aku ingin salat duhur. Itu dalil, itu bukti kalau dia punya niat dalam hatinya bahwa dia ingin salat duhur. Ya, ini sudah nawa salat duhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblah ada'an lillahi ta'ala. Sudah ada dalam hatinya. Kalau ditanya lagi, lah kenapa kamu susah-susah salat? Ya karena Allah perintahkan untuk salat. Berarti sudah ada ada'an lillahi ta'ala. Iya kan? Qanifidina'azakumullah muslimin yang saya hormati. فَكَيْفَ يَشُكُّ عَاقِلٌ فِي هَذَا مِنْ نَفْسِهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ يَقِينًا. Maka bagaimana seorang ragu tentang masalah ini padahal dia sudah tahu pada dirinya secara yakin. Buktinya kalau ditanya jawabannya tepat semua. Ketika keluar dari rumahnya ditanya mau ke mana, dia jawab salat, mau salat duhur. Ketika ditanya salat duhur itu berapa rakaat sih? Ya 4 rakaat dong. Dari kelas SD saya tahu. Kemudian ditanya lagi, ngapain kamu capek-capek salat? Ya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti benar. Benar-benar dia sudah punya dalam hatinya semua perkara-perkara yang mereka ikrarkan dengan lafaz-lafaz mereka. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati sampai ada'an lillahi ta'ala. Kalau ditanya, emang mau ke mana? Ya kiblat, kamu ini nanya saya kurang ajar. Dari dulu saya tahu namanya salat emang ngadep kiblat. Qanifidina a'azakumullah, ada dalil, ini bukti kalau orang itu dalam hatinya sudah punya niat lengkap. Niat mau salat, niat salatnya salat duhur itu 4 rakaat, niat menghadap kiblat, niatnya dia adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada di kalangan mereka yang ketika untuk siapa? Menjawab untuk Allah, padahal dalam hatinya supaya saya dianggap orang soleh. Berarti orang inilah yang niatnya enggak benar. Niatnya punya, tapi niatnya enggak benar. Kalau orang yang enggak benar seperti ini niatnya riya, walaupun dilafadzkan dengan lengkap tetap riya. Iya kan? Walaupun dilafadzkan dengan lengkap, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilah qiblati ada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Tetap riya. Karena yang dilihat bukan di lafadznya, di hatinya. Hatinya niatnya riya atau ingin dipuji atau karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hatinya ingin dipuji. Mulutnya mengatakan ada'an lillahi ta'ala. Sungguh aku ingin untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal hatinya ingin dipuji. Yang diukur, yang dinilai oleh Allah, yang di lidahnya atau yang di hatinya? Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya yang dinilai adalah yang di dalam hatinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Karena yang namanya niat adalah dalam hati. Niat benar di dalam hati, niat salah dalam hati. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan bal a'jab min hadza kullihi, bahkan yang lebih aneh lagi dari semua itu, anna ghayrahu ya'lam bi niyyatihi fi qara'inil ahwal. Lebih aneh lagi bahwa orang di sekitarnya tahu orang ini punya niat, bi qara'inil ahwal, dengan tanda-tanda dari keadaan-keadaan dia. Dia sudah berwudu, dia sudah berpakaian rapi, dia sudah ke masjid. Fa innahu idza ra'a al-insana jalisan fi shaffi fi waqti shalah. Kalau melihat orang sudah duduk di shaf di waktu-waktu salat, inda istima'in nas, ketika manusia berkumpul di masjid untuk salat, ulima annahu yantadhiru shalah, maka diketahui bahwa orang itu sedang nunggu salat dan ingin salat. Wa idza ra'ahu qad qama 'inda iqamatiha, dan ketika dilihat orang itu berdiri, maka orang-orang semua melihat orang itu berdiri ketika qamat, qad qamatil shalah, qad qamatil shalah, dia pergi. Wa nuhudun nasi ilaihim ilaiha, dan juga manusia semuanya berdiri untuk menuju shaf. Ulima annahu innama qama liyusalli, juga diketahui orang itu bangun untuk salat. Bukan hanya dia yang tahu, orang lain pun tahu kalau dia sudah punya niat untuk salat. Fa in taqaddama baina yadil ma'mumin, ketika dia sudah berdiri di barisan makmum, alim ulima annahu yuridu imamatahu. Imamatahum. Kalau dia sudah berdiri di depan, berarti diketahui kalau dia itu sebagai imam. Kalau berdirinya di shaf di belakang imam, berarti sudah jelas bahwa dia adalah berperan sebagai makmum. Fa'in ra'ahu bisaf ulima annahu yuridu i'timam. Kalau dia berdiri saf, maka diketahui kalau dia ingin bermakmum, maka enggak perlu disebut lagi imaman, makmuman dan sebagainya. Sudah jelas. Qul ibn na'azakumullah, sudah diketahui secara jelas oleh orang lain, dianya sendiri meragu. Saya belum lihat. Usalli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman ada'an lillahi ta'ala. Orang lain semua sudah tahu kamu punya niat, kamu sendiri malah ragu kalau kamu punya niat atau belum. Ini a'jab min dalika kulli, ini lebih aneh lagi dari semuanya. Qala fa idza kana ghayruhu ya'lam niyatal batinah bima dhahara min qara'inil ahwal. Kalau orang lain tahu niatnya yang tersembunyi dalam hati dia, diketahui oleh orang lain dari tanda-tandanya dan keadaan-keadaannya. Fa kaifa yajhaluha min nafsihi, maka bagaimana mungkin dia enggak tahu tentang dirinya? Ma ittila'ihi ala batinihi, padahal dia bisa tahu apa yang ada di batinnya sendiri, dia tahu. Orang lain enggak tahu batinnya, bisa tahu. Dari mana? Dari tanda-tandanya. Ternyata dia sendiri yang bisa lihat batinnya sendiri ragu kalau dia sudah punya niat atau belum. Bahkan enggak cukup sekali bacanya. Wa qabuluhu minasyaitan annahu ma nawa tasdiqu lahu fi jahdil 'iyan. Maka dia menerima dari syaitan itu bahwa dia meniatkannya tasdiqun lahu fi jahdil 'iyan. Berarti dia membenarkan syaitan dalam mengingkari kenyataan. Mengingkari kenyataan. Nyatanya dia sudah punya niat, tapi dia ingkari, ah saya belum niat. Usalli, aduh saya belum mantap niatnya. Usalli, oh saya belum mantap. Wa inkarul haqa'iqal ma'lumah yaqinan, dia mengingkari hakikat-hakikat yang sudah pasti, yang ada dalam hatinya, yang dia sudah ketahui secara yakin. Wa mukhalafah lisyara', dan dia menyelisihi syariat, sudah menyelisihi kenyataan yang terjadi, menyelisihi keyakinan dirinya sendiri, dan juga menyelisihi syariat yang tidak dicontohkan oleh sahabat, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, wala tabi'in wala tabi'it tabi'in, wa raghbatan 'ani sunnah, dan menunjukkan kalau dia tidak suka sunnah, wa an tariq sahabah, dan tidak suka jalannya sahabat. Ketika dikatakan Rasulullah SAW ketika salat bagaimana, diceritakan oleh para sahabat bahwa Rasulullah SAW idza qama, kalau berdiri untuk salat, iftataha bit takbir. Kalau Rasulullah SAW salat, maka beliau memulainya, membukanya dengan takbir. Apakah ada bacaan sebelum itu? Rasulullah SAW tidak membaca apapun sebelum takbir. Jelas diucapkan oleh para sahabat, diterangkan oleh para sahabat, tidak ada bacaan apapun kecuali takbir. Iftataha bit takbir, membuka dengan takbir. Maka enggak ada bacaan-bacaan talaffuz bin niyat, usalli atau yang lainnya. Tidak ada pula bacaan alam nasrallaka sadrak, wada'na kawizrak, dan seterusnya. Enggak ada bacaan qul adrabin nas, subhanallah. Syaitan terus bermain dengan mereka-mereka yang ragu. Ketika diingatkan, ada yang sadar sedikit, tapi kembali lagi. Bagaimana sadarnya? Aduh, berarti saya itu selama ini digoda oleh syaitan. Astagfirullah. Berarti selama ini saya terus digoda oleh syaitan. Berarti saya setiap salat harus membaca khusus qul adrabin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, supaya saya jangan digoda oleh syaitan. Akhirnya dia ganti usalinya dengan annas. Berarti kamu mengada-adakan lagi suatu perkara. Pada Rasulullah SAW ketika salat, iftataha bit takbir, membuka dengan takbir. Tidak membuka dengan alam nasrah laka sadrak, tidak membuka dengan qul adrabin nas, tidak membuka dengan berbagai macam kalimat-kalimat, tidak. Membukanya dengan at-takbir. Qul ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullahu ta'ala, ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها أو الموجودة لا يمكن إيجادها. Kemudian juga sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin diterjadikan lagi. Sesuatu yang sudah ada enggak mungkin diadakan. لأن من شرط إيجاد الشيء كونه معدوما. Karena yang namanya mengadakan sesuatu kalau tidak ada. Ya toh, nyalakan lampu. Kalau kan sudah nyala, kamu melakukan apa? Bingung. Apa tadi kamu bilang? Nyalakan lampu. Itu sudah nyala. Iya, nyalakan. Bagaimana kira-kira? Sudah ada di hadapannya buku. Ada kan kitab di sini? Nah itu di hadapanmu. Ya, ada kan? Khana bin na'azakumullah. Secara aqil, mereka para uqala menyatakan, an-niyatul hasilah, niat yang sudah ada dalam hati, enggak mungkin akan diadakan lagi. Dan sesuatu yang sudah ada, enggak mungkin diadakan kembali. Suatu syarat mengadakan sesuatu adalah kalau tidak ada. Wa inna ijadul mawjudi muhal. Karena mengadakan sesuatu yang sudah ada, mustahil. Wa idza kana kadzalika fama yahsul lahu biwuqufihi syai. Kalau begitu, apa yang dilakukan ketika dia berdiri selama setengah jam atau lebih, itu enggak manfaat sedikit pun. Kenapa? Karena enggak mungkin kamu mengadakan apapun karena sudah ada dalam hatimu. Saya mau meniatkan. Sudah ada dalam hatimu. Mengadakan sesuatu yang sudah ada, itu sesuatu yang sia-sia. Walau waqafa alfa amin, walaupun dia berdiri sampai 1000 tahun, dia enggak memberikan tambahan apapun dari apa yang sudah ada. Qala wa minal ajabi anahu yatawaswas hala qiyamihi hatta yarka' al-imam. Yang lebih aneh lagi adalah dia ragu terus dengan niatnya ketika berdiri saja sampai imam ruku. Fa idza khasyya fawata ar-ruku, ketika khawatir kehilangan ruku, kabbara sari'an wa adrakahu. Tiba-tiba dia segera takbir dan kemudian ruku. Allahu akbar, kemudian ruku. Allahu akbar. Kok aneh? Tadi kok susah, sekarang kok cepat. Tadi kok sulit, sekarang kok gampang. Kenapa? Faman lam yasul an-niyya fil wuquf at-tawil hala faraghihi ba ala faraghi balihi kaifa yahsulha fil waqt ad-dhiq ma'a syughli balihi bi fawati ar-raq'ah. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa melafadzkan niat dengan baik ketika berdiri, sepanjang-panjangnya berdiri ketika imam baca Al-Fatihah sampai imam baca surat, dia terus sibuk dengan niatnya dan enggak bisa-bisa. Sampai ketika imam ruku dan dia gelisah, takut ketinggalan, berarti di benaknya sudah sibuk dengan sesuatu. Apa itu? Terburu-buru, jangan sampai tertinggal, sudah sibuk dengan, jangan sampai dia terlambat. Ternyata di saat yang sempit, di saat yang sibuk otaknya, takut terlambat, malah bisa cepat. Langsung bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Ikhwan ibn al-Azakumul kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan kontradiksinya yang ada pada mereka. Tsumma ma yatlubuhu imma an yakuna sahlan aw asiran. Fa in kana sahlan fa kayfa ya'siruhu? Wa in kana 'asiran fa kayfa tayassara 'inda ruku'il imam sawa. Kemudian, apa yang mereka cari? Mereka nyari apa sih? Kita jadi bingung sudah. Nyari apa mereka itu? Kalau mereka nyari niatnya sudah ada dalam hatinya. Tapi yang mereka ucapkan terus diulang-ulang kayaknya belum ketemu. Usalli usalli, kemudian diulangi lagi usalli fardu, aduh kurang mantap, usalli terus, nyari apa? Baik, apa yang kalian cari itu saya tanya sekarang, asir atau yasir, yang kalian cari itu sulit apa mudah? Kalau kamu jawab mudah sih, kenapa kamu persulit? Kalau mudah, kenapa kamu persulit sampai sekian lama? Baik, sekarang jawabannya kalau dibalik, dia tidak menjawab mudah, tapi menjawabnya susah. Susah. Ini perkara yang susah. Melafadzkan niat sampai ikhlas, itu susah. Baik, kalau susah, kenapa ketika ruku kok cepat? Hah? Kenapa indar ruku'il imam, ketika rukunya imam, kaifa tayassar, kenapa kok jadi mudah? Wa kaifa khafiya dhalika ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan ketiga, dan bagaimana hal itu bisa tersamar pada Nabi SAW kalau itu baik, kalau itu bagus, kalau itu adalah kehusyuan, bagaimana tersamar dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, min awalihim ila akhirihim, dari orang pertama mereka sampai orang terakhir mereka, enggak ada yang melakukan seperti itu. Wala tabi'in wa man ba'dahum, tidak pula tabi'in, tidak pula yang setelah mereka. Wa kaifa lam yantabih lahu siwa man istahwadha alaihi syaitan. Kenapa tidak melakukan hal seperti itu kecuali orang-orang yang sudah dikuasai oleh syaitan dengan waswasah? Afa yadhunnu bi jahlihi anna syaitan nasihun lah? Apakah mereka menduga, mereka mengira bahwa syaitan menasehati dengan nasihat yang baik, membisikkan dengan bisikan-bisikan yang baik? Ama alima annahu la yad'u ila huda, Apakah mereka tidak tahu bahwa syaitan itu tidak mengajak kepada hidayah? Syaitan tidak mengajak kepada jalan yang lurus. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan tidak mengajak golongannya kecuali untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Wala yahdi ila khair, dan syaitan tidak mengajak kepada kebaikan. Wa kaifa yaqulu fi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'il muslimin alladziina lam yaf'alu fi'la hadzal muwaswis. Bagaimana yaqulu fi salati Rasulillah? Bagaimana dikatakan dalam salatnya Rasulullah SAW dan salatnya seluruh kaum muslimin yang mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh muwaswis tadi? Bagaimana pendapat kalian salatnya Rasulullah SAW dan salatnya para sahabat dan salatnya para tabi'in dan salatnya para ahlus sunnah yang mereka tidak melakukan seperti yang kalian lakukan? Takbir berkali-kali, usolli berkali-kali, katanya belum mantap dan seterusnya. Apa yang kalian katakan terhadap salatnya Rasulullah SAW yang tidak melakukan semua itu? Ahiya naqisatun? Apakah salat mereka itu kurang sempurna? Inda mafdulihi, atau tidak afdal, kalah afdalnya dengan salat kalian? Am hiya tama al-fadilah, atau itu sempurna? Jawab. Kalau kalian jawab salat Rasul sempurna, ngapain sulit-sulit melakukan apa yang kalian lakukan kalau salat Rasulullah SAW sempurna tanpa perbuatan itu? Kalau menyatakan tidak sempurna, berarti kalian merasa lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan itu kekurangan ajaran dan kesombongan. Fama da'ahu ila mukhalafatihim wa ragbati an tariqihim. Maka bagaimana mungkin mereka mengajak kita untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Dan mengajak manusia untuk tidak suka dengan jalannya Rasulullah SAW. Demikian. Ibn Qayyim rahimahullah mengajak untuk mengukur dengan satu alat ukur, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tidak mengerjakan, kita tanya, Rasulullah kok enggak begitu? Enggak mengulang-ulangnya sekian kali? Oh, kalau Rasulullah SAW itu langsung cespleng, kontan, enggak perlu diulang-ulang, sudah khusyuk. Tapi para sahabatnya, wah mereka juga, kalau gitu para tabi'in, kalau para tabi'in dan seterusnya. Khamilina azakumullah, kenapa kalian mengadakan sesuatu yang tidak diadakan oleh mereka? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sunnah. Sebagaimana pijakan pertama dari mukaddimah pembahasan ini, bahwasanya pijakan pertama sunnah Rasulullah SAW adalah jalan yang lurus. Maka semua yang menyelisihi jalan Rasul adalah jalan yang menyimpang. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.